Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari salah satu cerita, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah perjalanan seorang Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang diuji dengan ujian yang sangat besar, sampai-sampai Muhammad bin Ishaq rahimahullah pernah berkata, walam yalqa nabiyyun min qaumihi min al-adha mithla nuhin illa nabiyyun qutil. Kata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, tidak ada seorang nabi pun yang pernah mendapatkan ujian, gangguan dari kaumnya seperti gangguan yang dirasakan oleh Nabi Nuh dari kaumnya. Kecuali nabi yang terbunuh. Di sana ada nabi yang terbunuh, tentunya lebih berat daripada Nabi Nuh. Tetapi ujian dari suatu kaum kepada Nabi, maka tidak ada yang lebih parah daripada kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah dakwah yang sangat berat, diuji dengan kaum yang sangat pembangkang. Apalagi Nabi Nuh sebagaimana kita ketahui Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, beliau berdakwah falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Jadi sebenarnya kisah Nabi Nuh sangat panjang. Sangat panjang. Kalau kita mau cerita dari awal sampai awal, setahap demi setahap, butuh waktu 950 tahun. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah pada suatu kaum selama 950 tahun dengan kaum yang modelnya seperti itu. Menjengkelkan, kemudian suka mengejek, membangkang dan yang lainnya. Maka benar kata Muhammad bin Ishaq, tidak ada seorang nabi pun yang diuji dengan gangguan kaumnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah sangat penting, ya. Karena Al-Qur'an berisikan tentang tauhid, tentang al-ahkam, perintah dan larangan, di antaranya juga isi Al-Qur'an adalah kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah mengambil porsi banyak dalam Al-Quran, ya, karena kisah-kisah tersebut kalau kita baca seakan-akan pelajaran yang langsung mengena, ya, karena contoh nyata dari pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kesabaran para nabi, bagaimana hikmahnya para anbiya dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, faqasusil qasasa faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran didatangkan oleh Allah adalah untuk kita renungkan, ya, faedahnya dan hikmahnya dan ibrahnya. Dan seluruh kisah dalam Al-Quran tentunya benar, tidak ada yang fiktif. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditha yuftara. Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditha yuftara, bukanlah kisah fiktif. Ini tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang liberal, ya, yang mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah fiktif semata, ya. Ini adalah kekufuran, ya. Mengatakan bahwasanya cerita dalam Al-Quran adalah kebohongan, ya. Dan ini sama persis dengan perkataan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka berkata asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng orang terdahulu. Menurut dia, bahwasanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tidak harus benar, ya, tetapi dibuat rangkaian cerita tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menyampaikan pesan, ya, akhlak atau pesan sesuatu, meskipun ceritanya belum tentu benar, ya. Seperti seorang misalnya ibu bercerita kepada anaknya tentang kisah si kancil dan buaya, padahal itu tidak pernah terjadi, tetapi ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anaknya. Begitu pola pemikirannya dalam tulisan-tulisannya, ya. Makanya dia punya artikel judulnya Al-Quran dan Kisah Spider-Man, ya. Oleh karenanya ini adalah kedustaan, ya. Seakan-akan kita menuduh bahwasanya Allah berdusta dalam Al-Quran dengan mengatakan cerita tersebut adalah fiktif. Kenapa sampai dia berani mengatakan demikian? Karena cerita-cerita dalam Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan pemahaman liberal. Tidak sesuai dengan pemahaman liberal. Dia protes, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemudian kaumnya tidak mau menerima. Kenapa harus diturunkan azab banjir yang besar membunuh kaum tersebut? Ini tidak masuk dalam logika mereka. Karena menurut logika orang-orang liberal, orang bebas beragama, kenapa Nabi Nuh memaksa agama kepada kaumnya? Paham? Demikian juga Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lainnya mendakwahkan Islam kepada mereka, tatkala mereka tidak terima, Allah turunkan azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang-orang liberal. Karena orang liberal menganggap semua agama benar, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Sementara cerita-cerita kisah-kisah para nabi ini bertentangan seluruhnya dengan apa yang mereka yakini. Maka tidak ada jalan lain, kata mereka, ini cerita belum tentu benar. Ini cerita belum tentu benar, dan saya katakan inilah perkataan orang-orang musyrikin terdahulu tatkala mengejek Al-Quran, kata mereka asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Adapun kita orang Islam, kita meyakini bahwasanya kisah-kisah tersebut nyata. Ya, kata Allah, makana haditha yuftara. Ini bukan kisah buat-buatan, bukan kisah fiktif, tapi kisah nyata yang pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para anbiya sebagai pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan kami mengisahkan kepada engkau kisah seluruh para nabi tersebut, wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengan kisah-kisah tersebut bisa mengkokohkan, mentegarkan hatimu. Karena nabi diuji dengan ujian yang berat. Ya, dimusuhi oleh, ya, orang-orang Quraisy, dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka di antara hikmahnya Allah sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, agar nabi bisa tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Di antaranya Allah turunkan surat Nuh. Surat Nuh. Ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran diulang-ulang ada sekitar 10 surat. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Yunus, dalam surat Hud, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat, surat Al-Qamar, dan di antaranya surat Nuh. Jadi ada surat khusus namanya surat Nuh. Dan isi surat tersebut seluruhnya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini mirip seperti surat Yusuf. Surat Yusuf seluruhnya dari awal sampai akhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan misalnya surat Hud, yaitu cuma kisah Nabi Hud cuma sedikit, ya. Tidak, surat Yunus juga, kisah Nabi Yunus juga cuma sedikit. Surat tersebut tidak sepenuhnya tentang kisah Nabi Hud, atau surat tersebut tidak sepenuhnya tentang kisah Nabi Nuh. Adapun surat Yusuf dan surat Nuh, surat-surat tersebut spesial memang berbicara tentang kisah Nabi Yusuf dan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata kisah Nabi Nuh atau surat Nabi Nuh, surat Nuh alaihissalam, ternyata surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Antum tahu kan surat Makkiyah? Surat Makkiyah berbeda dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan tatkala Nabi belum berhijrah ke kota Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Adapun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, kalau ada surat atau ayat yang turun namanya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Sebagai contoh, Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Ayat ini turun kapan? Tatkala Nabi sedang wukuf di Padang Arafah. Ya. Padang Arafah di Mekah apa di Madinah? Padang Arafah di Mekah atau di Madinah? Ya, di Mekah ya. Secara tempat turunnya di Mekah, tetapi secara klasifikasi dia adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Dia turun setelah hijrah. Karena Nabi SAW berhaji tatkala tahun 10 Hijriah. Tatkala tahun 10 Hijriah. Ya. Jadi semua ayat dan surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, maka disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Dan ayat dan surat yang turun setelah Nabi berhijrah namanya surat atau ayat Madaniyah. Klasifikasi ini terkadang perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Kenapa? Tatkala kita tahu ayat ini Makkiyah atau surat ini surat Makkiyah, maka kita tahu bahwasanya ayat itu dan surat itu turun tatkala Nabi sedang berdakwah. Tatkala Nabi sedang diintimidasi oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Sehingga nuansa surat-surat tersebut biasanya tentang hari kiamat, karena orang-orang musyrikin mengingkari hari kiamat, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang kesabaran agar Nabi bersabar. Kenapa? Karena Nabi sedang diintimidasi, para sahabat sedang diintimidasi, para sahabat dibunuh tatkala di fase Mekah, di fase Mekah Al-Ahdul Makki. Maka surat ini benar-benar pas turun kepada Nabi SAW sementara Nabi dan para sahabatnya sedang dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena dalam kisah Nabi Nuh dijelaskan bagaimana sabarnya Nabi Nuh AS tatkala beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik juga dari kisah Nabi Nuh. Kita ketahui bersama bahwasanya kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adamu min turab." Semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah ya. Ternyata jumhur ulama, kebanyakan ahli tafsir, mereka merajihkan bahwasanya selain kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh kita ini keturunan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyangnya manusia yang nomor dua. Ya. Jadi sebenarnya kita sedang berbicara tentang nenek moyang kita sekarang. Tentang leluhur kita bersama, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Para ulama jelaskan, tatkala banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh, maka Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya naik di atas bahteranya, di atas kapalnya, ya. Maka semua penduduk yang ada tatkala itu manusia semuanya meninggal dengan kena banjir tersebut. Yang masih hidup cuma Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya sekitar 80 orang, sekitar 80 orang. Dan tatkala mereka sudah selamat, ternyata yang punya keturunan cuma Nabi Nuh dan anak-anaknya. Makanya Allah berkata, Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kata Allah, kami jadikanlah keturunan Nuh itu sebagai yang tersisa. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama untuk mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang kita yang kedua. Karena Allah mengatakan, kami jadikan keturunan Nuh saja yang tersisa. Yang lainnya mungkin mereka punya anak tapi meninggal, atau mereka juga meninggal. Dan Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki tiga sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah, yaitu Sam, Ham, dan Yafif. Sam, Ham, dan Yafif. Kata orang-orang bahwasanya seluruh orang-orang Arab keturunan dari anaknya Sam. Adapun kita orang Indonesia enggak tahu keturunan yang mana. Tetapi salah satu dari tiga anak Nabi Nuh alaihissalam itu Sam, Ham, dan Yafif. Inilah tiga nenek moyang dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala waktu menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam surat tentang Bani Israel, dalam surat Bani Israel, dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura." Ini dhurriyyata man hamalna ma'anu secara bahasa artinya keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh dalam bahteranya. Ada dua pendapat tadi yang mengatakan, wahai Bani Israel, kalian itu adalah keturunan dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh dalam bahteranya. Sebagaimana mereka bertakwa kepada Allah, kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Sebagaimana nenek moyang kalian bertakwa, makanya kalian bertakwa kepada Allah. Adapun Mujahid berkata, ayat ini, zurriyata man hamalna, yaitu maksudnya, ya zurriyata man hamalna ma'anu. Wahai seluruh anak-anak Adam, wahai seluruh manusia, kalian itu adalah keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ayat ini kemudian dikhususkan lagi dengan firman Allah, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nuh lah yang tersisa. Jadi sini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah nenek moyang kita yang kedua. Seluruh kita ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana seluruh kita ini keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang yang nabi yang mulia, dan dia termasuk ulul azmi minar rusul. Ya, kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, yaitu rasul-rasul yang hebat, yang punya azam, yang punya tekad, dan mereka sabarnya luar biasa. Di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam, Allah mensifati dia dengan abdan syakura. Abdan syakura Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Kenapa dikatakan dia adalah seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita kembali kepada aqwalis salaf, kepada perkataan para salaf tentang kenapa Nabi Nuh dipuji oleh Allah dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, maka kita dapati jumhur para salaf menjelaskan dalam tafsir-tafsir mereka, Nabi Nuh alaihi salam disifati dengan hamba yang bersyukur karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau memakai pakaian kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau makan kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau minum kecuali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikenal sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis syafa'ah tatkala di padang mahsyar, maka orang-orang kehausan, kelaparan di bawah terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil, manusia seluruhnya datang ingin mencari syafaat. Maka mereka pertama kali datang kepada Nabi Adam AS. Kemudian mereka memuji Nabi Adam AS. Kata mereka, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadeih, wa asjadalaka malaikatah, ala tara man nahnu fih. Wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Engkau, Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tasfa' lana inda rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Kata Nabi Adam AS, saya pernah melanggar. Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, namun saya melanggar. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada rasul yang lain, nafsi-nafsi. Sebagian ulama mengatakan dalam buku Syarah Hadis, nafsi-nafsi artinya aku sendiri butuh dengan syafaat. Bagaimana aku beri syafaat kepada kalian? Sementara aku sendiri butuh syafaat, nafsi-nafsi. Jiwaku juga butuh dengan syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ila ghairi, carilah rasul yang lain. Dan dia sebut nama, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh, Nabi yang mulia, dikenal oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka manusia pun pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah telah menamakan engkau dengan 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Jadi di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah rasul yang pertama dan beliau telah disifati oleh Allah dengan 'abdan syakura, karena beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akalah aw yashraba syarbah fayahmadallah alaiha. Sungguhnya Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba kalau dia makan maka dia memuji Allah, kalau dia minum maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bercerita ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-A'raf. Kemudian kita pindah ke surat Hud ya. Kalau sempat kita sebutkan sebagian dari surat Nuh. Dan yang paling panjang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Hud dan surat Nuh. Taib, di surat Al-A'raf yaitu Allah sebutkan tentang Nabi Nuh di surat Al-A'raf ayat ke-59 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. "Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Maka dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada sembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Jadi dakwah Nabi Nuh adalah kepada tauhid ya. Taib, disebutkan dalam riwayat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 qurun. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun." Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 qurun. Yang 10 qurun ini berapa tahun Allah alam? Satu generasi ya, berapa tahun? Ada yang mengatakan 800 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun ya. Pokoknya ada 10 qurun. Kulluhum 'alal Islam. Seluruhnya di atas Islam. Kemudian terjadi kemaksiatan setelah di zaman Nabi Adam sudah mulai terjadi kemaksiatan, tetapi belum ada kesyirikan. Di antara kemaksiatan yang terjadi adalah pembunuhan antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka menyerahkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu korbannya diterima, satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang korbannya tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima, konon namanya Qabil hasad kepada adiknya Habil, dia berkata, "Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau, sungguh aku akan bunuh engkau." Dan terjadi pembunuhan. Berarti maksiat sudah ada. Setelah Nabi Adam meninggal ada kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin ada perzinahan, mungkin ada perampokan, mungkin ada pembunuhan. Tetapi Allah belum utus Nabi seorang Rasul pun, belum ada. Kenapa? Karena belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Kapan Allah mulai mengutus seorang Rasul? Tatkala terjadi kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama terjadi adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah isyaratkan dalam surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Jadi rupanya dalam surat Nuh Allah jelaskan, waktu Nabi Nuh menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Nabi Nuh saling berwasiat di antara mereka, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasr. Lima orang ini, jangan tinggalkan sembahan kepada mereka. Sabarlah menyembah berhala-berhala tersebut. Ya. Rupanya mereka saling kuat-kuatan, saling menguatkan. Ya. Sebagaimana orang Quraisy, "Isbiru ala alihatikum," bersabarlah untuk menyembah tuhan-tuhan kalian. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasra. Lima orang. Siapa Wat, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasra? Ini adalah nama-nama orang-orang soleh. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjelaskan tentang siapa hakikat lima orang ini. Kata Ibnu Abbas, "Wat, wa Suwa, wa Yaguth, wa Yauq, Nasr." Kata Ibnu Abbas, "Asma'u rijalin salihin min qawminu. Falamma halaku auha syaitanu ila qawmihim anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad." Kata Ibnu Abbas, ini nama, lima nama ini adalah nama orang-orang soleh. yang dahulu mereka di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka sering duduk bareng, sering memberi wejangan-wejangan, sering memberi pengajian-pengajian. Tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan mewahyukan, bangunlah, buatlah berhala-berhala dan namakan dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Niat awalnya baik, dalam rangka untuk mengenang mereka, dalam rangka untuk memotivasi orang supaya semangat beribadah kalau melihat patung-patung mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah generasi itu, membangun patung-patung, lima patung, dinamakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Wat, Suwa, ya, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Setelah itu belum disembah. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hatta idha halaka ula'ik wa nusikhal ilmu ubidat. Kemudian ternyata generasi yang membangun patung ini meninggal dunia, datang generasi berikutnya, syaitan mulai melancarkan rencana berikutnya. Jadi syaitan waktu menggoda manusia dengan langkah-langkah, dengan tahapan. Tahapan pertama yang penting bangun dulu. Enggak disembah enggak ada masalah bagi syaitan. Yang penting dibangun dulu, niatnya baik untuk mengenang mereka, untuk memotivasi ibadah. Setelah yang membangun ini meninggal dunia, datang generasi-generasi berikutnya, ilmu sudah dilupa, baru syaitan bisikan lagi. Sungguhnya ini patung-patung disembah, mintalah syafaat kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian. Akhirnya ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Inilah awal kesyirikan terjadi di alam semesta di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baru kemudian Allah kirim Nabi Nuh. Sebelumnya ada maksiat-maksiat yang lain, Allah belum kirim seorang rasul. Tatkala timbul kesyirikan, baru Allah kirim seorang rasul, karena maksiatnya sudah sangat bahaya, yaitu sudah masuk pada tahap kesyirikan. Dan ini juga dalil sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya awal sebab kesyirikan adalah gulu fi salihin, karena berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, tatkala ada orang-orang saleh meninggal, dibangunlah patung-patung mereka, akhirnya secara bertahap disembah. Asalnya adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lata juga adalah orang saleh. Kata Ibnu Abbas, Lata kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia adalah seorang yang saleh yang dahulu suka membuat makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala meninggal, maka kuburannya diagungkan, dibuat patung di atas kuburannya. Kemudian juga lihat orang-orang Nasara, demikian juga siapa yang mereka sembah? Nabi Isa alaihi salam. Dahulunya waktu Nabi Isa masih hidup belum disembah. Lata waktu masih hidup belum disembah. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr waktu masih hidup di zaman Nabi Nuh belum disembah. Kapan disembahnya? Setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Lata kapan disembah? Setelah dia meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam kapan disembah? Setelah diyakini meninggal dunia. Tentu Nabi Isa belum meninggal, dia masih di atas langit. Tetapi setelah dia tidak berada lagi di atas muka bumi, baru kemudian timbul penyembahan terhadap Nabi Isa. Dan demikian juga yang lain. Kita tengok kepada agama-agama lain. Contohnya agama Buddha. Agama Buddha siapa yang mereka agung-agungkan? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama waktu dia masih hidup, apakah disembah? Jawabannya tidak. Sampai ada risalah S2 atau S3 di Universitas Madinah tentang masalah sejarah Buddha. Ya. Disebutkan bahwasanya Buddha waktu masih hidup, para sahabat Buddha tidak ada yang menyembah apa? Buddha. Salaf mereka enggak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kapan dia disembah? Setelah dia meninggal, baru kemudian terjadi penyembahan. Ya. Jadi kita khawatirkan bukan tatkala dia masih hidup, tapi yang kita khawatirkan setelah dia meninggal, sikap berlebih-lebihan ini akhirnya mengantarkan kepada penyembahan terhadap orang soleh tersebut. Makanya Nabi SAW benar-benar serius tatkala ingin menghilangkan segala sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh, Nabi berbicara tentang masalah kuburan. Tentang masalah kuburan. Maka Nabi melarang banyak hal. Di antaranya Nabi melarang kuburan tidak boleh ditinggikan, tidak boleh. Nabi melarang kuburan, ya, tidak boleh ditulisi. Nabi melarang kuburan tidak boleh disemen, dikapurin. Nabi melarang kuburan tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh. Nabi melarang sholat ke arah kuburan. Semua ini kenapa? Semua ini bukan syirik. Nyemenin kuburan bukan syirik, bukan. Ninggikan kuburan juga bukan apa? Syirik. Kasih lampu di kuburan juga bukan syirik. Sholat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tetapi ini sarana yang terkadang akhirnya mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur. Makanya Imam Syaukani rahimahullah, ya, dalam kitabnya Syarhu Sudur, dia sebutkan, antum bayangkan, kata dia, kalau antum datang kepada suatu kuburan, kuburan tersebut ternyata melanggar seluruh larangan Nabi, dihiasi, ditinggikan, dikasih dupa-dupa, dikasih wangian, dikasih lampu, ditulisin kaligrafi. Orang waktu masuk apa yang dia rasakan? Ini orang hebat, ini penghuni kubur ini. Akhirnya ada keterkaitan hatinya terhadap penghuni kubur. Itulah poin awal dari kesyirikan. Itulah poin awal dari kesyirikan. Ya. Dan ingat, sebab dari seluruh kesyirikan yang ada dalam semesta asalnya karena sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Tapi kita lanjutkan. Intinya Nabi Nuh AS diutus oleh Allah untuk menyuruh mereka meninggalkan kesyirikan. Namun mereka saling menguatkan, kata mereka, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan seban-seban kalian. Wala tadharunna wajdan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra, jangan tinggalkan orang-orang soleh ini. Ya. Namun Nabi Nuh terus mendakwahi mereka. Ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwasanya, ya, dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama. Kita mengingatkan orang kepada tauhid, menjelaskan orang dari kesyirikan, ini perkara yang sangat penting dan ini merupakan tujuan utama dakwah kita. Karena kalau masalah maksiat juga harus kita ingkari tentunya. Ya. Tetapi banyak kemaksiatan orang sudah sadar itu maksiat. Saya ulangi. Banyak kemaksiatan orang sadar minum khamr itu enggak boleh, banyak orang tahu. Riba enggak boleh, banyak orang apa? Tahu. Tinggal kita ingat-ingatkan ya. Tapi kebanyakan orang sudah tahu. Berzina maksiat orang juga sudah tahu, membunuh maksiat orang juga sudah tahu, mencuri itu maksiat orang sudah tahu. Tetapi kesyirikan banyak orang tidak tahu. Banyak orang menyangka pakai jimat bukan maksiat. Banyak orang menyangka pakai jimat bukan syirik. Banyak orang menyangka belajar ilmu-ilmu itu bukan syirik. Saya kemarin baru dari suatu kota berdakwah. Saya pulang bersama salah seorang ustaz dari kota tersebut. Ustaz itu cerita. Kata dia, Ustaz Firanda, kakek saya sakti, bapak saya sakti, om saya sakti. Saya mau dikasih ilmu, saya tidak mau. Kenapa? Ada wirid-wiridnya, ada ini-ininya, ada mahar-maharnya, ada macam-macamnya. Jadi semuanya sakti. Kalau sudah ini, kemasukan jin, kemudian sakti dan macam-macamnya. Kata dia, suatu hari sepupu saya minta belajar ilmu kepada om saya. Minta belajar ilmu sama om saya. Akhirnya om saya bilang, boleh, kamu belajar ilmu. Ilmu apa? Jadi sepupunya ini kalau ngomong depan orang malu, enggak enak. Maka dia ingin punya ilmu supaya berani ngomong, supaya pandai ngomong di hadapan banyak orang. Itu ada ilmunya khusus, ya. Saya tidak belajar ya. Tapi itu ilmu, ada ilmunya khusus. Akhirnya dia belajar kepada omnya. Omnya bilang boleh, tapi ada maharnya. Maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya benar, dia bawa 5 gram emas, bukan 10. Kata dia, "Om, 5 dulu, Om. Nanti 5 gramnya belakangan. Yang penting Om ajar dulu ilmu kepada saya." Akhirnya diajarilah wirid-wirid khusus ini, khususlah puasa, khususlah pokoknya cara-cara ritual khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akhirnya datang jin dan lain-lainnya. Akhirnya dia pandai berbicara. Waktu dia pandai berbicara, siapa yang pertama kali dia bohongi? Omnya sendiri dia bohongi, gurunya sendiri. Jadi akhirnya gurunya dibohong-bohongi, akhirnya tidak bayar 5 gram yang lainnya. Yang pertama dibohongi gurunya sendiri. Setelah itu dia bohongin orang, banyak orang dibohongin sama dia. Ya. Jadi banyak orang tidak sadar ini tidak boleh, ini ada keterkaitan dengan jin. Ya. Banyak orang menyangka ini kayaknya dari Islam. Keris di inilah, keris harus di inilah. Ini bukan dari Islam. Ya, bukan dari Islam. Justru ini ada kaitannya dengan jin-jin dan ini sangat erat kaitannya dengan kesyirikan. Banyak orang minta ke kuburan, mereka tidak tahu kalau itu kesyirikan. Apalagi ada sebagian da'i-da'i yang menganjurkan untuk demikian. Sekarang bagaimana orang menganggap jimat itu syirik, sementara yang jualan jimat juga kiai. Gimana? Oleh karena saya katakan, pembahasan tentang maksiat itu juga penting, tetapi pembahasan tentang tauhid itu juga sangat, sangat penting. Karena banyak orang masih belum sadar bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan insyaAllah habis salat isya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari tema Bahtera Nabi Nuh alaihissalam di sesi yang kedua, dan insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkannya kurang lebih sampai jam 8.30 atau 8.15, dan insyaallah sisa waktunya insyaallah untuk tanya jawab kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi yang mulia Nuh alaihi salam. Kita lanjutkan masih dalam surat Al-A'raf, ya. Tatkala Nabi Nuh memperingatkan kaumnya agar tidak berbuat kesyirikan, dan dia mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku khawatir adab yang pedih, adab yang dahsyat akan menimpa kalian. Maka ditentang oleh pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Para provokator yang akhirnya memprovokatori masyarakat, dan akhirnya kebanyakan masyarakat tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u min qaumihi, dan berkatalah para pembesar-pembesar di kaumnya, entah mereka memiliki kedudukan atau nasabnya tinggi atau orang-orang kaya. Kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami benar-benar melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, jadi mereka ini ya menyatakan Nabi Nuh alaihissalam dalam kesesatan. Bahkan kesan tersebut mereka sifati dengan nyata. Jadi engkau wahai Nuh benar-benar dalam kondisi sangat-sangat sesat. Ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak terpancing, tidak membalas perkataan mereka dengan kekasaran. Dia tidak mengatakan justru kalian yang bahlul, enggak ya. Enggak. Nabi Nuh tidak mengatakan kalian lebih sesat daripada saya, tidak. Tapi dia membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ya kaumku, sungguhnya aku ini tidak sesat sama sekali. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin, dari penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku ini tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Rabbku, dan aku menasihati kalian. Aku ingin benar-benar memberikan kebaikan kepada kalian, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Baik, kita lanjutkan di surat Hud. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka, ya, ayat 25 dan seterusnya. Sama di awal ayat kata Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Maka di sini Allah juga menyebutkan tentang penentangan orang-orang, para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Apa kata mereka? Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basyaran mithlana. Wahai Nuh, ya, kami melihat engkau hanyalah manusia seperti kami. Wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami melihat tidak ada yang ikut engkau kecuali hanyalah orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan, orang-orang miskin. Badiyar ra'yi, yang mereka tidak berpikir panjang. Mereka baru dengar kau bicara, langsung mereka ikuti. Beda dengan kita. Kita punya wawasan. Kita mendengar terlebih dahulu. Kita mencerna terlebih dahulu. Mereka itu orang bodoh. Mudah ditipu. Diomongin langsung percaya. Wa ma naraka alaina, wa ma naralakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadhibin. Dan kami memandang kau tidak punya keistimewaan dibandingkan kami. Ya. Kau juga tidak, bukan orang kaya, kau bukan orang hebat. Bal nadhunnukum kadhibin, dan menurut kami engkau termasuk orang-orang yang pendusta. Di sini jelas bahwasanya mereka menyampaikan hujah-hujah mereka untuk menolak Nabi Nuh alaihissalam, dan terjadi dialog. Nanti akhirnya disebutkan Nabi Nuh berdialog dengan mereka, dan Nabi Nuh berusaha membantah syubhat-syubhat mereka. Di antara syubhat-syubhat mereka, mereka mengatakan, Nabi Nuh, kau adalah manusia. Kami ingin Rasul dari kalangan malaikat. Kalau manusia seperti kami, ngapain kami taat kepada engkau? Ya. Orang-orang para pembesar, orang-orang para pejabat, orang-orang apa namanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak mau ikut Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka sombong, mereka angkuh. dan mereka tahu kalau mereka beriman kepada Nabi Nuh, mereka jadi pengikut, jadi bawahan. Mereka tidak mau jadi bawahan Nabi Nuh. Sehingga akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kata mereka, kami ingin Rasul dari kalangan malaikat, bukan manusia seperti kami. Inilah kebodohan, ya. Karena justru Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan manusia sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, agar bisa dicontohi, agar bisa diteladani, agar bisa diikuti. Nah, kalau malaikat yang diturunkan oleh Allah, bagaimana cara mengikutinya? Namun mereka menuntut agar Rasul dari kalangan malaikat. Kemudian mereka, tuntutan kedua, kata mereka, yang ikut kamu hanyalah orang miskin. Kami tidak mau, kalau kami mau beriman dengan kau, wahai Nuh, kalau orang-orang miskin tersebut diusir. Kami tidak mau bercampur dengan orang-orang miskin. Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau aku berada di atas bayyinah, di atas hujjah dari Rabbku? Wa atani rahmatan min indihi. Dan Allah telah berikan kepadaku rahmat dari sisinya. Fa ummiyat alaikum, dan rahmat ini disamarkan bagi kalian. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Saya tidak memaksa kalian sementara kalian benci dengan apa yang aku dakwahkan ini. Mulailah Nabi Nuh membantah mereka. Kata Nabi Nuh, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ketahuilah kaumku, aku ini berdakwah tidak minta harta dari kalian. Ya. Karena mereka menuduh Nabi Nuh berdakwah untuk mencari dunia. Kata mereka, yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ini ingin apa? Menjadi orang yang dinomorsatukan, ingin dunia, ya. Maka Nabi Nuh membantah, kata Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta dari dakwahku ini. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya ganjaranku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengikuti kemauan kalian. Kalian bilang mau beriman kalau orang-orang miskin diusir. Kata Nabi Nuh, tidak, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Innahum mulaku rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, orang miskin tersebut. Akan tapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Nabi Nuh terus membantah. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Wahai kaumku, kalau saya usir pengikutku yang miskin-miskin ini, Allah akan mengazabku. Siapa yang bisa tolong aku? Kalian tidak bisa menolong aku. Afala tadhakkarun? Apa kalian tidak mengambil pelajaran? Kalau saya usir mereka, Allah akan mengazabku, dan siapa yang bisa menolongku? Kemudian beliau mengatakan lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah. Mereka bilang, Nuh, kalau kau ingin jadi rasul, kamu harusnya orang kaya. Masa kamu sama dengan kita mau jadi rasul, menjadi pemimpin kami? Kalau menjadi rasul harusnya kaya raya. Maka Nabi Nuh bantah, wahai kaumku, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala alamul ghaib. Mereka juga mengatakan, kalau kamu seorang rasul, kamu harusnya tahu tentang ilmu ghaib. Kata Nuh, la a'lamul ghaib, saya tidak tahu ilmu ghaib. Jadi mereka kasih syarat supaya kami beriman kepada engkau, wahai Nuh, ada syarat-syaratnya. Pertama, orang miskin usir. Kedua, kamu harus apa? Kaya. Ketiga, kamu harus tahu ilmu ghaib. Keempat, kamu harus seperti malaikat. Ini syarat. Nabi Nuh bilang, saya tidak punya. Saya cuma menyampaikan risalah Allah, kalian beriman silakan, enggak juga enggak ada masalah. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku tidak akan berkata kepada orang-orang yang kalian hinakan bahwasanya Allah tidak akan berikan kepada mereka kebaikan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang apa yang pada diri mereka. Inni idzal minadz zalimin. Kalau aku melakukan syarat-syarat kalian, aku memenuhi persyaratan kalian, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Kata mereka, qalu ya nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana. Wahai Nuh, kau debat kami terus. Kami ngomong kau debat, kami ngomong kau bantah. Terlalu banyak bantahanmu. Jadi kata para ulama, disyariatkan kalau ada syubhat dibantah, enggak ada masalah. Ini Nabi Nuh alaihissalam membantah syubhat-syubhat apa? Mereka, tetapi tentu bantahnya dengan ilmu. Ya, dan jangan terjebak dengan kemauan mereka. Kita ikuti syariat, ya. Jangan mengikuti kemauan audiens. Perhatikan, ya. Dalam berdakwah jangan ikuti kemauan audiens, tapi kita menimbang dengan syariat. Nabi Nuh tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para kaumnya. Ya. Kemudian mereka protes, kata mereka, ya Nuh qad jadaltana, kau telah mendebat kami, wa aktsarta jidalana, dan kau banyak mendebat kami. Sudahlah Nuh, kita enggak mau debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau kau memang jujur, datangkan azab yang kau takut-takutkan kepada kami. Yang kau ancam kepada kami azab tersebut, datangkan azab tersebut kepada kami. Sudah, mereka sudah capek dialog sama Nabi Nuh. Dialognya 950 tahun kelamaan. Tiap hari debat, debat, debat, debat, debat. Ya. Nabi Nuh Tapi subhanallah, Nabi Nuh luar biasa ya sabarnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin." Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak dapat melarikan diri kalau sudah turun azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, dan ketahuilah nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian meskipun aku ingin kalian dapat nasihat. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un, Rabb Allah adalah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi Nabi Nuh mengucapkan ini setelah 950 tahun berdakwah, dia sadar bahwasanya kesimpulannya kalian ini sebenarnya ingin disesatkan oleh Allah. Saya sudah berdakwah 950 tahun memberi nasihat kepada kalian, namun kalian keras kepala, kalian membangkang. Oleh karena kalau kita baca surat Nuh, Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Ini luar biasa kata Nabi Nuh, aku mendakwahi mereka siang dan malam. Nabi Nuh tidak berdakwah ya cuma ba'da maghrib, enggak ya. Siang dan malam, terus pagi, siang, dakwah terus tidak berhenti. 950 tahun. Dalam kondisi istrinya kafir, dalam kondisi anaknya kafir. Sungguh berat ujian Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata Nabi Nuh, "Falam yaziduhum du'ai illa firara." Semakin aku berdakwah, mereka semakin kabur ya Allah. "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Setiap aku dakwahi mereka ya Allah, ya, agar kau ampuni mereka. Subhanallah, niat Nabi Nuh luar biasa. Dia sayang kepada kaumnya. Ya, dia sayang kepada kaumnya. Dia mengatakan ya Allah, dan dia bukan basa-basi. Dia sedang ngomong sama Allah. Dia mengatakan ya Allah, aku mendakwahi kaumku litaghfira lahum, agar kau ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Dan ini perkara sangat menyakitkan bagi seorang dai. Seorang dai berdakwah kemudian kata pengikutnya kepada kaumnya, kaumnya berkata, "Sebentar Ustaz, sebentar. Tafadhal Ustaz." Kira-kira gimana? Saya saja berdakwah, lihat orang main HP depan saya jengkel. Iya atau tidak? Ini lagi ngomong, orang lagi asik terus telepon, jengkel. Apalagi ente lagi berdakwah terus, "Tafadhal Ustaz." Ngejek. Ngejek. Ini brengseknya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sudah didakwahi 950 tahun ini. Ya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka ambil baju tutup kepala mereka, enggak mendengar. Nuh, silakan ngomong, tutup kepala, enggak mau lihat. Wa asarru, dan mereka terus membangkang. Wastakbaru istikbara, dan semakin sombong. Nabi Nuh jelaskan, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Ya Allah, aku dakwahi mereka dengan terang-terangan. "Tsumma a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku dakwahi secara terang-terangan, aku dakwahi secara sembunyi-sembunyi, semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh. Terang-terangan, datang perorangan, sembunyi-sembunyi, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi makanya benar tadi kata Muhammad bin Ishaq, tidak ada seorang nabi yang diuji dengan gangguan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh ini sangat luar biasa kesabarannya. Ya, makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, di akhir kata Allah, "Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wal aqibatu littaqwa." Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Allah membawakan kisah Nabi Nuh ini untuk memberi hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah, sungguhnya ada seorang nabi sebelum engkau yang sabarnya luar biasa. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al Syekh Hafizahullah taala ya tatkala menyebutkan tentang falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ama dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8 atau ke-10, ayat sekitar gitu. Di awal surat kata Allah, "Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah, apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? "Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah uji mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana iman yang tidak benar. Setelah itu Allah sebutkan contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Langsung Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya tentang kisah Nabi Nuh. Seakan-akan inilah di antara ujian atau fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, ujian yang luar biasa menghadapi suatu kaum yang brengsek, yang kurang ajar, tukang ejek, dan dia dakwahi selama 950 tahun. Jangan sampai seorang salah paham dengan kisah Nabi Nuh. Dia baru berdakwah sekali dua kali. Ya Allah, Allah memang ingin mereka sesat. Saya sudah dakwah dua kali, mereka tidak terima. Ya akhirnya baru dua kali, itu pun pada maghrib sampai isya. Nabi Nuh 950 tahun siang dan malam, baru dia mengambil kesimpulan. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu ansahalakum. Baru dia mengambil kesimpulan, tidak bermanfaat nasihatku jika Allah ingin menyesatkan kalian. Itu setelah berapa tahun? Setelah 950 tahun. Sebelumnya terus dia berdakwah tidak putus asa siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, perorangan rame-rame dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini contoh seorang nabi yang sangat sangat sabar. Kemudian para hadirin, setelah ternyata tidak bermanfaat nasihat Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman dalam ayat ke-36, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Maka diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-sekali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali yang telah beriman saja. Sudah enggak ada tambahan lagi. Cuma 80 orang. Enggak ada lagi tambahan, sudah cukup. Ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka janganlah kau bersedih hati dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Ya, maka Allah perintahkan ya. Ya dalam apa namanya? Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Qamar, ya. Kata Allah wada'a rabbahu ya anni maglubun fantasir. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah aku telah dikalahkan oleh mereka, dihina oleh mereka, direndahkan oleh mereka. Fantasir, tolonglah hamba-Mu ini. Maka Allah beri kemenangan kepada Nabi Nuh karena kaumnya sudah tidak bisa lagi beriman, maka Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Kata Allah, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Dan buatlah ya bahtera dengan perhatian kami dan berdasarkan wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan ingat wahai Nuh, jangan kau berbicara denganku berkaitan dengan orang-orang yang akan aku tenggelamkan. Sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah ingatkan, kalau nanti ada yang tenggelamkan orang-orang zalim, jangan berbicara denganku lagi ya. Mereka tenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah. Wa yasnaul fulka. Nabi Nuh bersama kaumnya, mereka ambil kayu, kemudian mereka bikin bahtera, mereka bikin kapal ya. Kapal yang sederhana ya. Dzatu alwahin wa dusur, kata Allah. Dzati alwahin wa dusur. Cuma kapal yang sederhana berupa papan-papan dan apa namanya paku, sederhana kapal zaman dulu ya. Tapi setiap kaum mereka melewati Nabi Nuh, sakhiru min. Mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka mulai mengejek. Ya Nuh, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal? Wahai Nuh, kamu sudah tidak berdakwah lagi. Nabi Nuh sudah berhenti berdakwah, enggak lagi berdakwah. Sekarang ganti profesi ya Nuh, jadi tukang kayu. Diejek, pokoknya diejek. Karena sudah kata Allah tidak akan beriman, enggak perlu berdakwah lagi, selesai. Nabi Nuh berhenti. Mulailah dia bikin apa? Bahtera. Bayangkan, ujian yang berat Nabi Nuh bikin kapal di musim kemarau. Coba bayangkan. Enggak ada hujan, enggak ada air, dia bikin kapal. Gimana mereka enggak ngejek Nabi Nuh? Nabi Nuh sabar aja, bikin aja. Dan itu waktu bikin kapal tidak waktu cepat. Jadi dia diejek tiap hari itu lama. Mungkin taruhlah bikin kapal sebulan. Berarti sebulan diejek terus. Diejek terus, kurang ajar ini kaumnya ini. Kata Nabi Nuh, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalau kalian ngejek kami, wahai kaumku, suatu hari kami akan ngejek kalian. Memang begitulah orang-orang ya, kafir ya, orang-orang kafir suka mengejek kaum muslimin ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ya, innal ladzina ajrumu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir itu kalau melihat orang-orang beriman mereka ejek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang beriman lewat mereka ejek-ejekan, saling pandang-pandang ejek. Wa idza ra'ahum qalu inna haula la dhalun. Kalau mereka melihat orang beriman, mereka mengatakan orang-orang sesat. Ya. Kata Allah, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Kalau mereka pulang, orang-orang kafir ini pulang ke keluarga mereka, mereka masih terus ngobrolin orang beriman. Jadi Allah ceritakan bagaimana suka mengejeknya orang-orang ini, lihat orang beriman diejek. Tuh lihat tuh gitu tadi. Pulang ke rumah, ih tadi orang masih ngomong terus, gibahnya jalan terus. Sampai di rumah masih gibahin orang beriman. Mau diejek bajunya lah, mau diejek jenggotnya lah, mau diejek celananya lah, mau diejek sunnahnya lah, mau diejek semuanya jadi bahan ejekan oleh mereka. Ini sudah lagu lama sejak zaman dahulu ya, orang-orang kufar sering mengejek, ya, sering mengejek orang-orang beriman. Kata Allah, "Ma ursilu alaihim hafizin." Padahal mereka ini tidak pernah diutus oleh Allah untuk mengawasi orang-orang beriman. Tapi kerjaan mereka mencari-cari kesalahan orang beriman untuk jadi bahan ejekan. Padahal Allah tidak pernah menugaskan mereka menjadi pengawas orang-orang beriman. Taib, akhirnya Nabi Nuh bikin kapal, diejek terus, kata Nabi Nuh, "Kalian boleh ngejek kami sekarang, suatu saat kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh adab yang menghinakan dan akan ditimpa dengan adab yang kekal. Maka Nabi Nuh berdoa, "Anni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Mereka ngejek terus, ya Allah. Fantasir, tolonglah hamba-Mu ini. Kata Allah, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Kata Allah, kami pun bukakan pintu-pintu langit, maka kami turunkan hujan yang sangat deras. "Wa fajjarnal arda uyunan," dan kami pancarkan bumi itu menjadi mata air. Di sini kata para ulama, Allah tidak mengatakan "wa fajjarna uyunal ardi." Allah tidak mengatakan "wa fajjarna uyunal ardi." Allah tidak mengatakan, perhatikan ini bedanya, Allah tidak mengatakan kami pun mengeluarkan air dari mata air. Yang tadi mata air mungkin mati, tidak ada airnya, dikeluarkan. Tetapi Allah mengatakan "wa fajjarnal arda uyunan." Kami jadikan bumi menjadi mata air. Jadi tiba-tiba keluar air di mana-mana. Yang tadinya bukan mata air, jadi keluar apa? Air. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa amruna wa faratan nur." Dan tatkala telah tiba perintah kami, "wa faratan nur," tanur itu artinya apa? Tungku, ya. Tungku itu biasanya keluar api. Saking banyaknya mata air keluar dari tanah, sampai tungku yang biasanya mengeluarkan api keluarin air. Jadi menunjukkan air di mana-mana, sampai dapur pun keluar air. Kami berkata, "Qul nahmil fiha min kulli zaujaini itsnain." Wahai Nuh, bawalah, ya, dari masing-masing hewan pasangan-pasangan, jantan dan betina. Ya. "Wa ahlak," kemudian bawa juga keluargamu. Ya. "Illa man sabaqa alaihil qaul." Kata Allah, kami akan selamatkan mereka, keluargamu juga akan kami selamatkan, kecuali yang telah tercatat, ya, bahwasanya dia akan tenggelam. "Wa man aman," demikian juga orang-orang yang beriman. "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Ada khilaf di kalangan para ulama, para ahli tafsir, berapa jumlah yang beriman bersama Nabi Nuh yang naik di atas kapal. Kebanyakan mengatakan jumlahnya 70 atau 80 orang. Itu sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kecuali sedikit, ya. Oleh karenanya para hadirin, ini sangat jelas bahwasanya ukuran pengikut banyak atau sedikit itu bukan ukuran kebenaran. Ini nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi para dai, ya. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tatkala kita mengisi pengajian yang hadir banyak, itu bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran bahwasanya Anda benar. Bukan ukuran bahwasanya Anda hebat. Belum tentu. Saya diceritain sama Ustaz Dr. Aspri Rahmat, ya. Di Madinah dahulu ada seorang pengajar di Masjid Nabawi. Kalau dia ngisi pengajian, tidak ada yang hadir. Saya pernah lihat juga ada syekh seperti itu. Dia ngisi pengajian, enggak ada yang hadir. Terkadang dia panggil orang supaya duduk. Sambil ceramah, enggak ada yang hadir. Antum bayangkan. Kalau saya malunya kayak apa, ngisi pengajian, enggak ada yang hadir. Tapi dia, subhanallah, dia ngisi, enggak ada yang hadir. Terus berhari-hari dia ngisi. Tukang rekamnya ada direkam, tapi enggak ada yang hadir. Orang lihat apa? Mungkin orang mandang, ini syekh kurang bagus, ini syekh kurang berilmu, mungkin kurang bertakwa, enggak ada yang hadir. Tapi ternyata dia meninggal lagi sholat di saf pertama meninggal dunia. Jadi ini dalil bahwasanya pengikut banyak bukan ukuran. Ada orang mungkin pengikutnya banyak tapi dia salah. Tidak berarti dia benar. Dan kita para dai, kalau kita mengisi pengajian ternyata mengikut sedikit, bukan berarti kemudian kita salah. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru pengikut yang banyak itu ujian yang besar. Sebagian orang berharap punya pengikut yang banyak, dia tidak tahu bahwasanya pengikut banyak itu ujian tersendiri bagi seorang dai. Ya, mengerikan, keikhlasannya bisa hilang tatkala melihat jumlah yang banyak, bisa tertimpa dengan ujub, bisa pamer-pamer, oh yang hadir puluhan ribu, yang hadir sekian ribu, ya. Tanpa sadari dia terjebak dalam ujub, ya. Maka seorang jangan berangan-angan punya, ya, ujian yang belum tentu bisa dia hadapi. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepadanya cuma sedikit, kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Yang beriman cuma sedikit. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha." Naiklah kalian seluruhnya ke dalam bahtera tersebut dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuhnya. Bismillah. Mereka pun naik. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menceritakan tentang kapal tersebut. Kata Allah, "Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal." Bahtera tersebut berlabuh di lautan banjir yang berombak. Banjir tersebut berombak, ya. Dan ombaknya sangat besar, seperti gunung. Seperti gunung. Berarti ombaknya sangat apa? Sangat besar. Padahal kapal tersebut sangat sederhana. Dzati alwahin wa dusur. Cuma papan-papan yang dipaku-paku. Tapi kapal tersebut tidak tenggelam meskipun ombaknya sebesar gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berjalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah yang jaga. Seharusnya tidak mungkin bisa selamat, ya. Kapal kemudian ombaknya segunung, gimana caranya selamat? Tapi kapal tersebut tajri bismillahi majreha wa mursaha. Tatkala Nabi Nuh sedang berlabuh di atas kapalnya bersama orang-orang yang beriman, tiba-tiba dia melihat anaknya, anaknya yang kafir. Subhanallah, saya bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia seorang dai, anaknya sendiri kafir, itu sangat berat. Antum bayangkan, antum berdakwah, ya, tidak boleh para hadirin, jangan kalian minum khamar, jangan kalian narkoba, atau anak sendiri minum khamar dan suka narkoba. Berat itu. Akan dijadikan bahan ejekan. Ustaz, ustaz, jangan ceramah ustaz. Anak ente masih belum beres. Berat. Berdakwah-berdakwah, istri masih kafir. Istri Nabi Nuh apa? Kafir. Berat. Jadi ujian berat. Di rumah mendapati anak dan istri kafir. Sedih. Keluar berdakwah mendapati orang-orang kafir. Maka benar kata Muhammad bin Ishaq tadi bahwasanya tidak ada nabi yang diuji seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu berlaku 950 tahun, bukan cuma sebentar. Berat. Ujian di luar mungkin masih ringan, di rumah dapat istri kafir, anak kafir, kurang ajar, membangkang, dan anaknya ini benar-benar kurang ajar anaknya ini. Lihat Nabi Nuh melihat anaknya, wa nada Nuhun ibnahu. Maka kesempatan dia terus dakwahi anaknya. Kalau orang lain saja dia dakwahi siang dan malam, apalagi anaknya. Maka dia berteriak. Wa kana fi ma'zilin. Waktu itu anaknya lagi apa namanya terpencil, lagi bersendiri. Maka dia berkata dengan penuh kelembutan, dengan penuh harapan. Dia berkata, "Ya bunayya, irkam ma'ana." Wahai putraku. Dia tidak mengatakan wahai fulan. Ada yang mengatakan namanya Kan'an. Wahai Kan'an, tidak. Dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku." Dia ingatkan, "Kamu itu anakku. Kamu anakku, saatnya kamu kembali." Kata Nabi Nuh, "Irkam ma'ana, naiklah bersama kami di atas bahtera ini." Nabi Nuh tidak berkata, "Berimanlah engkau." Karena dia tahu 950 tahun anaknya ini selalu membangkang, disuruh beriman tidak mau. Maka dia minta permintaan yang lain. "Sudah, jangan dulu beriman, yang penting naik dulu." Begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya. Dia tidak bilang, "Beriman dulu. Mampus lu kalau kamu coba, saya sudah bilang dari kemarin, kenapa kamu?" Sebagian orang begitu sama anaknya. Kan Abi sudah bilang apa? Mangkanya. Enggak. Di saat-saat genting seperti itu, dia tidak berkata kepada anaknya, "Berimanlah engkau." Karena dia tahu anaknya ini pembangkang. Maka dia beri tawaran, "Naik dulu ke sini. Irkam ma'ana." Kemudian kata-kata yang lembut, dia mengatakan, "Wala takum ma'al kafirin." Janganlah kau bersama orang-orang kafir. Dia tidak mengatakan, "Jangan kau kafir." Tapi janganlah kau bersama orang-orang kafir. Kamu ke sini. Ke sini. Jangan bersama orang-orang kafir. Padahal dia juga kafir. Dia, Nabi Nuh tidak berkata, "Wala takum minal kafirin." Jangan kau termasuk orang-orang kafir. Padahal dia memang kafir. Tapi Nabi Nuh menggunakan kata-kata yang lembut, "Wala takum ma'al kafirin." Jangan kau bersama mereka. Naiklah ke sini. Anaknya masih kurang ajar. Sudah mau tewas masih apa? Kurang ajar. Subhanallah. Kita kalau punya anak saja kurang ajar, kita sudah itu penderitaan luar biasa. Saya bilang, anak-anak kalau soleh itu surga dunia. Tapi kalau anak pembangkang kurang ajar itu neraka dunia. Benar. Pulang ke rumah anak-anak curi uang, kemudian bohong orang tuanya, bikin malu tetangga. Pokoknya itu paling menderita kalau punya anak seperti itu. Ini anaknya Nabi Nuh seperti ini, kurang ajar sama bapaknya. Sudah dalam kondisi genting, sudah dengan kata-kata yang lembut, dirayu anaknya, "Naik bersama kami." Apa kata anaknya? "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." "Woi bapak, saya mau pergi ke gunung, selamat." Kurang ajar betul ya. Dia bilang demikian. "Aku akan mencapai puncak gunung yang akan aku terselamatkan dari banjir yang besar ini." Nabi Nuh AS juga masih dengan kata-kata yang lembut. Dia tidak mengatakan, kau tidak akan selamat. Tidak. Dia mengatakan dengan kata-kata yang lebih umum, qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa selamat, ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masih menyebutkan rahmat Allah. Kembalilah, kembalilah. Masih terus berdialog. Nabi Nuh sedang mendakwahi anaknya, kata Allah, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lagi ngomong, tiba-tiba ada ombak langsung menghalangi antara dia dengan anaknya, fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya pun meninggal dunia. Masuk tenggelam bersama orang-orang kafir yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Maka kemudian difirmankan, wahai bumi, Allah perintahkan, wahai bumi, telanlah airmu kembali. Ya, yang tadinya air banyak, masuk lagi ke dalam tanah. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti dari hujanmu. Wa ghidhal ma'u, dan air pun masuk. Wa qudhiyal amr, dan perkara telah selesai. Wastawat alal judi. Akhirnya bahtera tersebut istiwa di atas gunung, namanya Gunung Al-Judi. Ada khilaf di mana gunung ini, ada yang mengatakan di negeri Syam, ada yang mengatakan negeri yang lain, ya. Tapi ini kisah sudah sangat lama sekali, ya. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Maka dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh masih terus ingat anaknya. Wajar orang tua sayang kepada anaknya. Maka dia masih berusaha agar anaknya kalau enggak selamat di dunia, selamat di akhirat. Dia masih berusaha. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar abun hanun. Ayah yang benar-benar sayang kepada anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana hatinya Nabi Nuh AS. Anaknya tenggelam di hadapan mata dia. Dia sangat sayang kepada anaknya. Ya. Maka dia berdoa. Wanada Nuh Rabbahu. Maka Nabi Nuh menyeru berdoa kepada Rabbnya. Faqala. Maka dia berkata, Rabbi inna bini min ahli. Ya Rabbku, sungguhnya anakku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan janjimu benar, ya Allah. Nabi Nuh masih ingat Allah berkata, kami akan menyelamatkan pasangan-pasangan wa ahlak, dan juga keluargamu akan kami selamatkan. Padahal setelah itu Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali yang sudah ditetapkan akan tenggelam. Allah kasih pengecualian. Tapi Nabi Nuh mengambil keumuman, wa ahlak, keluargamu akan kami selamatkan. Maka Nabi Nuh berkata, ya Rabb, engkau sudah janji bahwasanya keluargaku akan diselamatkan. Anakku dari keluargaku, ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Namun meskipun demikian, dia tetap memuji Allah. Dia mengatakan, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Apapun aku terima keputusannya. Maka Allah menegur Nabi Nuh. Qala ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia itu kafir, tidak beriman kepadamu, tidak beriman kepadaku. Dia bukan keluargamu. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka, aku ingatkan engkau hai Nuh, antakuna minal jahilin. Jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh, enggak boleh. Enggak boleh minta keselamatan bagi anakmu karena anakmu meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Ini dalil para hadirin bahwasanya para nabi keturunan mereka tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Maka jangan orang mengatakan kalau keturunan, misalnya keturunan Rasulullah, berarti pasti benar. Itu enggak benar. Bahkan di antara anak Nabi ada yang kafir. Contohnya Nabi Nuh, anaknya apa? Kafir. Di antara Nabi ada yang bapaknya kafir. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebagian orang ingin, terutama orang Syiah, mereka ingin menjelaskan bahwasanya namanya Nabi itu pasti dari silsilah yang suci semuanya. Pasti dari keturunan orang beriman. Sehingga mereka ingin mengatakan yang di atas Nabi juga pasti beriman, yang di bawah juga pasti beriman. Ini tidak benar. Sehingga kalau kita bawakan kisah Nabi Ibrahim AS, bapaknya kafir, kata mereka itu bukan bapaknya Ibrahim, itu pamannya Ibrahim. Terus ini anaknya Nabi Nuh, oh, itu ponakannya mungkin. Jadi yang benar bapaknya Nabi Ibrahim apa? Kafir, anaknya Nabi Nuh juga apa? Kafir. Yang maksum cuma para Nabi. Adapun atas dia atas para Nabi, ayahnya, kakeknya, tidak ada yang maksum. Dan di bawah mereka juga tidak ada yang maksum. Makanya saya tanya sama antum. Antum tahu orang-orang Quraisy? Tahu orang Quraisy enggak? Orang Quraisy. Abu Jahal Quraisy bukan? Abu Jahal Quraisy. Abu Lahab Quraisy bukan? Quraisy, paman Nabi bahkan. Seluruh orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulangi. Seluruh orang Quraisy itu keturunan Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Dari Qusay bin Kilab, ya. Sampai kepada Nabi Ismail. Ternyata tidak semua anaknya Nabi Ismail beriman. Bahkan di antara mereka ada yang jadi penjahat luar biasa, di antaranya Abu Jahal, di antaranya Abu Lahab. Itu semua keturunan Nabi Ismail. Faham? Saya tanya sama antum, semua orang Yahudi, bukankah semua orang Yahudi keturunan Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub anaknya berapa? 12. Di antaranya Yusuf alaihissalam. Dari 12 bersaudara ini, Isna Ashar Asbat. Jadi, dari 12 anak ini, keturunan semuanya disebut dengan Bani Israel. Apakah semua Bani Israel beriman? Jawabannya tidak. Sekarang banyak Yahudi kurang ajarnya. Padahal mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi Ya'qub. Ini dalil, ini faedah saya dapatkan dari Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya. Bahwasanya tidak semua anak Nabi itu apa? Maksum. Makanya Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah tu bintu Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putra Muhammad, kalau kau ingin minta harta, mintalah kepada aku. Tapi aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, sebagian kalau yang mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai kemudian di antara mereka meyakini kita pasti selamat, ya, karena kita keturunan Nabi, kita pasti benar karena keturunan Nabi. Jawabannya tidak, tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Ya. Keturunan Nabi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik maka kita hormati karena mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm." Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari meminta kepada Engkau perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. "Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin." Kalau Kau tidak ampuni aku dan Kau tidak merahmati aku termasuk orang-orang yang rugi. Langsung Nabi Nuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan para nabi. Begitu mereka salah, mereka langsung bertobat. Para nabi pernah bersalah. Nabi Adam pernah bersalah enggak? Pernah. Begitu makan buah, langsung dia pun sadar. Kemudian dia berdoa, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Dia langsung berdoa. Nabi Nuh waktu bersalah langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman waktu bersalah, gara-gara dia menyaksikan pameran kuda yang indah, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam, dia tidak sempat berzikir di petang hari. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia mengatakan, "Rudduha ilayya," kembalikan kuda-kuda tadi. "Fatofiqo mashan bisuqi wal a'na." Kemudian dia potong kuda-kuda tersebut, dia sumbangkan di jalan Allah. Langsung bertobat kepada Allah tatkala lupa berzikir di petang hari gara-gara nonton pameran kuda. Langsung bertobat kepada Allah. Demikianlah kebiasaan para anbiya. Maka seorang kalau bersalah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Qila ya Nuh bit bi salami minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak." Dikatakan, "Wahai Nuh, turunlah engkau dengan selamat dan kesejahteraan dengan keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat sebelum yang bersamamu. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun 'alim." Kemudian ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih dari kami. Setelah Allah cerita tentang kisah Nabi Nuh, Allah tutup dengan firman-Nya, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Inilah dari kabar-kabar yang gaib yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Karena Nabi tidak pernah menghadiri kisah tersebut. Nabi tidak pernah melihat kejadian tersebut. Kata Allah, "Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka." Kau tidak pernah tahu tentang kisah ini wahai Muhammad. Kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Nuh min qabli hadza, sebelum ini. "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Maka bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang indah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi bersabar. Karena Nabi tatkala berdakwah di Mekah, jumlah pengikut cuma sangat sedikit, sementara mereka diintimidasi. Maka butuh Allah menguatkan hati Nabi, di antaranya dengan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita pun atau orang-orang tua kita dahulu tatkala berdakwah juga pernah melewati masa-masa seperti ini. Tidak ada yang hadir, hadir cuma 2 orang, hadir cuma 3 orang, diusir di sana, diusir di sini. Sabar ya. Ya, bersabar, akan ada kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bersabar. Taib, demikian saja para hadirin dan hadirat, ya. Kisah yang bisa kita sampaikan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallah ta'ala alam bisawab. Pertanyaan, apakah banjir Nabi Nuh mencakup seluruh dunia atau hanya sebagian kawasan tempat Nabi Nuh berdakwah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan banjir Nabi Nuh meliputi seluruh bumi, ya. Sehingga dipastikan seluruh yang apa namanya yang ada di atas muka bumi, ya, meninggal kecuali yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Timbul lagi ada yang kritik, mana tidak ada bukti secara sejarah bahwasanya bumi ini pernah diliputi oleh air. Jawabannya mudah, kalau ini benar mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Mudah atau tidak? Air dikeluarkan, masukin lagi, dikembalikan sebagaimana sedia kala, mudah atau tidak? Mudah, meskipun tidak ada bukti-bukti sejarah. Apalagi bukti tersebut, bagaimana cara periksanya ribuan tahun yang lalu? Ya. Kondisi saja baru 100 tahun, 200 tahun, kondisi bisa berubah. Yang tadinya tidak ada bangunan, sekarang jadi bangun. Yang tadinya tandus bisa jadi hijau. Yang tadinya hijau bisa jadi tandus. Apalagi sampai ribuan tahun. Sebagian ulama berpendapat benar banjir tersebut meliputi seluruh muka bumi. Tapi pusat bagaimana manusia-manusia di lainnya? Manusia-manusia cuma Nuh itu aja sekitarnya. Manusia yang ada tatkala itu cuma kaum Nabi Nuh. Tidak ada kaum-kaum yang lainnya. Karena manusia pertama siapa? Nabi Adam. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh cuma 10 kurun. Jadi manusia berfokus pada kaum Nabi Nuh. Kalau mereka dibinasakan, ya itulah penduduk dunia seluruhnya. Ya. Belum ada di Jawa waktu itu, belum ada. Jadi ini pendapat. Sebagian yang mengatakan tidak, sebagian mengatakan banjir tersebut hanya di kawasan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat, ya, seakan-akan memang meliputi apa? Seluruhnya. Ya. Allah alam bisawab, tidak ada penjelasan yang lebih detail secara jelas dalam hal ini. Ustadz, apakah batara Nabi Nuh telah ditemukan para ilmuwan? Di mana posisinya sekarang? Berapa ukuran batara Nabi Nuh? Saya tidak tahu ada yang pernah menemukan bahtera Nabi Nuh. Ingat, dia itu kayu dengan paku ribuan tahun yang lalu. Di puncak gunung, kena hujan, kena macam-macam, mungkin kena longsor, kena. Jadi tidak ada dalil bahwasanya ada yang menemukan apa? Bahtera Nabi Nuh, ya. Pernah ada orang bertanya sama saya di Madinah, "Ustaz, bagaimana hukum menggunakan tasbih yang terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh, ya?" Ya. Ini dapat kapal Nabi Nuh dibuat tasbih, ya. Tapi rupanya mereka maksudkan bahwasanya kapal Nabi Nuh itu terbuat dari kayu koka, ya. Maka tasbih ini juga terbuat dari kayu yang sama, ya. Enggak ada hubungannya, ya. Enggak ada hubungannya, ya. Mau kayunya sama, mau pakunya sama, enggak ada hubungannya, ya. Tidak menjadikan tasbih tersebut lebih afdal. Apakah boleh sholat di masjid yang sebelah baratnya terdapat kuburan yang hampir menempel dengan masjid? Jadi masalah ini, masalah sholat di masjid yang ada kuburannya, secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Ya. Jadi ada masjid yang masjidnya lebih dahulu, kemudian kuburannya belakangan. Ada masjid yang kuburannya dulu, baru masjid. Kuburan dulu, baru masjid. Ya. Larangan yang sangat telak adalah kuburan dulu baru masjid. Innahum kanu idza mata fihim rajulun salih banu ala qabrihi masjidan. Kebiasaan mereka dahulu, orang-orang musyrikin, kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya apa? Masjid. Ya. Nabi juga melarang la tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian menjadikan apa? Kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, enggak boleh. Jadi tidak boleh kuburan dijadikan masjid. Kuburan, kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, masjidnya harus dibongkar, kata para ulama. Tapi beda lain halnya kalau ternyata masjid terlebih dahulu, baru kemudian kuburan belakangan. Fatwa sebagian ulama bahwasanya masjid punya hak, yang salah kuburannya harus dipindahkan. Dan masjid tidak ditinggalkan, karena masjid punya hak untuk sholat di situ. Kuburan yang harus dipindahkan. Maka kalau kondisinya masjid lebih dahulu, kuburan belakangan, jadi ini kebanyakan kondisi di tanah air seperti itu. Biasanya masjid terlebih dahulu, kemudian yang pewakifnya berwasiat supaya dikuburkan di masjid tersebut. Maka kondisinya kalau masjid terlebih dahulu, baru kuburan belakangan, dilihat. Kalau kuburannya ternyata di kanan dan di kiri, di belakang, sholat saja enggak ada masalah. Sholat saja enggak ada masalah. Karena masjid punya hak, la yuhjar, tidak ditinggalkan. Ini rumah Allah, yang salah kuburannya. Saya tetap sholat bukan karena kuburannya, tapi karena ini rumah Allah. Maka kalau kuburan tersebut di kanan, di kiri, atau di belakang, maka sholat, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya kalau kuburan di depan, persis di tempat kita sholat, maka kita terkena larangan yang lain. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, la tusallu ila al-kubur, janganlah kalian salat ke arah kuburan. Maka dilihat, kalau ternyata kuburan tersebut benar-benar kelihatan, kita sujud ke arah kuburan, maka hukumnya haram, tidak boleh salat, kuburan harus dipindahkan. Karena posisi kita sujud kepada kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kuburannya ternyata di balik tembok, jelas apa namanya, mihrabnya sudah selesai, kuburan di belakang mihrab, di luar areal masjid, maka ini terjadi ijtihadiyah di kalangan para ulama. Ada khilaf. Semua ulama sepakat kalau seandainya setelah mihrab ada jalan yang dibuat ditapaki kuburan setelah jalan tersebut, maka berarti areal masjid berbeda dengan areal apa? Kuburan. Maka sholat tidak mengapa. Tetapi seandainya kuburan tersebut ternyata langsung di belakang mihrab tanpa ada jalan pemisah, bagaimana? Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak nampak kuburan tersebut seperti orang sedang sujud kepadanya, maka tidak mengapa. Karena pengharaman sholat kepada sujud itu, kepada sujud kepada kuburan, itu membabil wasilah. Tatkala wasilah tersebut tidak nampak, tidak kelihatan kita sedang menyembah kuburan, karena dindingnya sudah full tutup, maka enggak ada masalah. Dengan syarat masjid lebih dahulu baru apa? Kuburan. Paham? Paham atau tidak? Ustaz, apakah benar Nabi Nuh AS mempunyai anak yang berukuran besar dan menjadi nenek moyang Ya'juj dan Ma'juj? Saya enggak tahu ini ya. Yang benar yang disebutkan ya, anak keturunan Nabi Nuh yang badannya besar adalah dari suku Ad, dari kaum Ad. Itu badan mereka lebih besar daripada generasi Nabi Nuh. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah kepada kaum Ad, ingatlah kalian tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi setelah kaum Nabi Nuh, dan suku Ad itu keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Sam bin Nuh. Suku Ad itu orang Arab, dan kita katakan semua orang Arab keturunan dari anaknya Nabi Nuh yang bernama siapa? Sam bin Nuh. Maka di antara keturunan Sam ada namanya kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ini kata Allah, "Wa zadakum fil khalqi bastah." Kami berikan tambahan dari ukuran tubuh kalian. Sehingga sebagian ulama berkata bahwasanya tubuh kaum Ad lebih besar daripada tubuhnya kaum Nabi Nuh. Jadi anak lebih besar daripada nenek moyang. Ini sering terjadi. Anak lebih tinggi daripada bapaknya. Anak lebih tinggi daripada orang tuanya. Ini yang dalil yang mengatakan bahwasanya kaum Ad badannya lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Tapi besarnya seperti apa? Tidak tahu. Besarnya seperti apa? Tidak. Tidak ada yang mengetahui. Ya. Tidak ada yang mengetahui. Tapi memang badannya besar. Apalagi sampai pada kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kita katakan Ya'juj Ma'juj pun ukurannya kita tidak tahu. Kalau antum baca pendapat para ulama, macam-macam. Ada yang mengatakan ukuran manusia biasa, ada yang mengatakan ukurannya pendek, ya macam-macam. Ya. Maka tidak ada dalil, tidak ada dalil bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu badannya besar, enggak ada dalilnya. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, dan seluruh manusia alam semesta ini keturunan Nabi Nuh sekaligus keturunan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, apakah pelaku dosa besar tetap masuk neraka meskipun dia sudah bertobat? Jawabannya tidak. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, dosa sebesar apapun, kalau tobatnya diterima oleh Allah karena tobatnya nasuha, maka dia selamat dari neraka jahannam. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Allah sebutkan tiga dosa yang paling besar. Itu syirik, membunuh dan berzina. Ya, membunuh dan berzina. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, penghuni surga, adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah membunuh jiwa yang haram darahnya. Dia enggak pernah bunuh orang. Yang ketiga, wala yaznun. Dia tidak pernah berzina. Setelah itu Allah berkata, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan tiga dosa ini, dia akan mendapatkan dosa-dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlut fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab baginya dan dibuat kekal dalam neraka jahannam. Apakah titik? Jawabannya masih koma. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Wa amana wa amila amalan salihan. Yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan syarat, kalau orang ingin masuk surga tidak boleh berbuat dosa besar, itu tidak ada syarat itu dalam Islam. Bukan syarat masuk surga, tidak boleh berbuat dosa besar sama sekali. Itu tidak ada persyaratan tersebut. Bahkan dalam ayat ini jelas, ada orang melakukan dosa besar, kemudian dia bertobat, beriman, beramal soleh, Allah masukkan surga. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim." Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang jika melakukan fahisyah. Fahisyah di antaranya zina. Mereka bertobat kepada Allah. Apakah orang berzina bisa masuk surga? Jawabannya bisa kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bertobat maka ancaman sangat besar. Kemungkinan besar masuk neraka sangat besar. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka rahmat Allah begitu luas. Apa kata Abu Nuwas? Ya Rabbi, in azumat dunubi kathratan, walakada alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabku, meskipun saya tahu dosaku begitu besar, namun saya tahu rahmatmu lebih luas daripada besarnya dosa-dosaku. Maka seorang jangan putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apapun yang dia lakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang paling indah dalam surat Al-Buruj, ya, kata Allah ya, tentang Ashabul Ukhdud, kutila Ashabul Ukhdud, binasalah orang-orang yang menggali parit. Siapa mereka ini? Ya, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wahum ala ma yafaluna bil mu'mina syuhud, annari dhatil waqud, idhum alaiha ku'ud. Mereka duduk di pinggiran parit, menyaksikan orang-orang beriman dibakar hidup-hidup. Ini para pembakar, kurang ajarnya luar biasa. Jadi di mereka gali parit, ini orang-orang beriman disuruh kafir enggak mau, dibakar hidup-hidup tanpa pandang bulu, yang tua, yang muda, ibu-ibu, ya, anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya dibakar. Mereka waktu membakar mereka duduk nonton, menyaksikan pembakaran tersebut, gembira dengan pembakaran tersebut. Kira-kira kalau kita lihat orang seperti ini, kira-kira menurut kita diterima tobatnya atau tidak? Mungkin menurut kita tidak. Enggak usah jauh-jauh. Antum lihat ada orang dari luar, tahu-tahu saya diambil oleh orang tersebut. Kemudian dibakar di depan masjid sambil ketawa-ketawa. Kira-kira menurut antum gimana? Ini kurang ajar banget nih orang. Ini neraka, mungkin neraka. Ada dai kemudian dibakar ketawa-ketawa lagi. Ternyata mereka ini membakar bukan cuma satu orang, yang mereka bakar ribuan orang. Tapi Allah masih tawarkan taubat bagi mereka. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang membakar kaum mukminin dan kaum minat, kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya apa? Kalau mereka masih bertaubat maka masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja para hadirin hadirat apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruhnya diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pemateri maupun para hadirin maupun para panitia dan juga yang telah memberikan fasilitas kepada kita, semoga semuanya diberi ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Menyampaikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.